Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullaha ta'ala ilaikum. Kita di pagi hari ini Ahad 2 Rajab 1445 Hijriah bertepatan 14 Januari 2024 Masehi. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang merupakan karya Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Al-Si'di, yang beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ayuhal ikhwah, kajian ini yang diperuntukkan untuk ikhwah yang ada di Kota Palu, Minahasa Tenggara, dan juga Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan juga kepada siapapun yang juga turut mendengar kajian ini melalui siaran radio Manhajul Anbiya. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini sampai pada Al-Hadis Al-Khamis Wal-Ishrun, hadis yang ke-25. Barakallahu fikum. Qala al-allama as-sa'di rahimahullah an Malik bin al-Huwairith radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli wa idha hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wala ya'ummakum akbarukum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Malik bin Al-Huwairith beliau radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan apabila datang atau tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian berazan untuk kalian. Dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaih. Qala al-imam as-Si'di rahimahullah dalam syarahnya, hadzal hadis ihtawa ala thalathi jumalin. Hadis ini mengandung 3 kalimat. Awaluha a'zamuha. Kalimat pertama adalah yang paling besar, paling utama, yaitu kalimat pertama, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yang kedua, apabila telah tiba waktu salat, hendaknya salah seorang di antara kalian berazan untuk kalian. Yang ketiga, dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Nah, ini 3 kata, nah, atau 3 kalimat. Yang pertama adalah yang paling utama, paling besar, paling agung. Nah, namun Syekh akan memulainya dari kalimat yang kedua. Beliau bahas pertama kali. Karena itu beliau katakan al-jumlatul ula, kalimat pertama, qauluhu idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau telah tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian berazan untuk kalian. Fihi masyru'iyatul adzan wa wujubuhu. Pada hadis ini menunjukkan disyariatkannya azan dan wajib. Wajibnya azan. Lil amri bihi. Kenapa? Karena ada perintah. Ya, perintah. Falyu'adzin. Hendaknya berazan salah seorang di antara kalian. Nah, wa kaunihi ba'da dukhulil waqti, dan karena sudah masuk waktu, ya, Beliau mengatakan tadi apa? Wa idza hadaratis shalah, apabila telah tiba waktu salat, maka itu Nabi memerintahkan untuk azan. Berarti apa? Wajib. Wajib karena ada perintah dan wajib karena sudah masuk waktu salat. Wa yustathna min dzalika salatul fajri, fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diperkecualikan dalam hal ini adalah waktu salat fajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Sunya Bilal itu berazan ketika masih malam. Maka silakan kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum berazan. Fa innahu la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Karena memang Ibnu Ummi Maktum, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang mana beliau buta, itu tidaklah berazan kecuali setelah disampaikan kepada beliau bahwa telah masuk waktu subuh, bahwa telah masuk waktu subuh. Demikian riwayat hadis dalam Sahih Al-Bukhari ya nomor 617 dan Sahih Muslim nomor 1092. Kemudian kata Syekh Sa'di, wa innal adzan fardu kifayatin la fardu ain. Dan azan ini taib. Maksudnya tadi, afwan, kita kembali ke hadis tadi, hadis Bilal dan sahabat Ibnu Ummi Maktum. Beliau katakan tadi diperkecualikan dalam hal ini adalah salat fajar. Maksudnya diperkecualikan adalah dalam pada salat fajar itu ada dua kali azan. Azan yang pertama belum masuk waktu salat, azan yang kedua sudah masuk waktu salat. Sementara tadi azan pada umumnya adalah ketika sudah masuk waktu salat. Kecuali salatul fajar. Pada salat, kenapa kecuali pada salatul fajar? Karena pada salatul fajar ada dua kali azan. Azan pertama itu masih malam, belum masuk waktu salat. Azan yang kedua itu sudah masuk waktu salat. Sehingga ini dari sisi ini perkecualiannya. Kemudian kata beliau, wa innal adzan fardu kifayatin la fardu ain. Adzan itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib namun fardu kifayah, bukan fardu ain. Li'annal amra minasy-syari' in khutiba bihi kullu syakhsin mukallaf wa talaba husulihi minhu fa huwa fardu ain. Karena perintah dari pembuat syariat kalau ditujukan kepada setiap person yang mukallaf dan diminta darinya terjadinya perbuatan itu, diminta dari masing-masingnya, fahuwa fardu ain, maka berarti itu fardu ain. Wa in talaba husuluhu faqat, namun kalau yang diminta adalah terjadinya perbuatan itu saja, biqad in nazar anil a'yan, tanpa memandang siapa yang melakukannya, ya, fahuwa fardu kifayah, maka itulah fardu kifayah. Yang penting ada perbuatan itu, terlepas siapa yang melakukannya. Kalau sudah ada, maka cukup. Tidak perlu yang lainnya melakukannya. Sekali perbuatan itu ada, sudah cukup. Ya. Maka inilah fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain yang diminta adalah terjadinya perbuatan itu dari masing-masing person mukallaf. Sehingga sudah ada sholat, 5 waktu, sholat duhur dari si fulan. Iya, itu sholat untuk dia sendiri. Maka juga si Alan harus juga menegakkan sholat itu. Demikian pula, dan demikian pula. Seterusnya. Beda halnya misalnya dengan azan. Ini fardu kifayah. Yang penting sudah ada azan oleh satu orang, maka sudah cukup. Yang lainnya tidak perlu. Ya. Yakni azan di masjid atau di sekumpulan orang tersebut. Sudah cukup. Kecuali kalau sekumpulan atau di masjid yang lainnya, maka perlu azan lagi. Barakallahu fikum. Wa huna qala fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang di antara kalian berazan. Wa alfadzul adzan ma'rufah. Lafadznya yang diucapkan ketika azan itu adalah sudah ma'ruf. Wa yanbaghi ay yakunal mu'adzin sayyitan aminan aliman bil waqti mutaharriyan lahu. Dan yang semestinya, seyogyanya, seharusnya pada seorang muadzin itu adalah dia sayyitan, suaranya keras. Ya, aminan, terpercaya, aliman bil waqti, dan tahu waktu, mutahariyan lahu, sangat hati-hati, jeli melihat dan mengikuti waktu-waktu salat. Li'annahu a'zamu lihusulil maqsud wa yakfi min husulihi al-i'lamu ghaliban. Karena azan itu sangat besar ya pengaruhnya untuk tercapainya maksud, dan cukup tercapainya maksud dengan adanya pemberitahuan yaitu berupa azan tadi, ghaliban, pada ghalibnya, pada umumnya demikian. Ya, sehingga seorang muadzin harus benar-benar perhatian terhadap waktu. Ya, jangan sampai dia berazan padahal belum masuk waktunya. Ya. Karena dia berfungsi sebagai i'lam. Berfungsi sebagai apa? I'lam, pemberi tahuan. Nah, atas telah masuknya waktu sholat. Qala wal hadithu yadullu ala wujubil adhan fil hadhari was safar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wajib adhan, baik ketika hadhar, ada di tempat, di tempat tinggalnya, di kota domisili berada, was safar, maupun ketika safar. Ya. Ketika hadhar, tidak safar, maupun ketika safar, itu wajib adhan. Wal iqamatu min tamamil adhan. Dan iqamah itu adalah masuk kesempurnaan adhan. Lianna al-adhan al-i'lam bidukhulil waqti lis-salah wal iqamah al-i'lamu bil qiyami ilaiha. Karena adhan itu berfungsi sebagai pemberitahuan atas masuknya waktu salat, sementara iqamah sebagai pemberitahuan atas sudah ditegakkannya salat. Ya. Mulai ditegakkannya salat itu iqamah. Pemberitahuan atas apa? Mulai ditegakkannya sholat. Waqad waradati nusus al-kathira bifadlihi wa kathrati sawabihi wa istihbab ijabatil muadzin. Dan telah banyak dalil-dalil ya, yang menunjukkan keutamaan azan dan sangat banyaknya pahala ibadah azan tersebut. Dan disukai untuk, yakni disunahkan, mustahab untuk menjawab muadzin. Wa ayyakul al-mujib mislama yakulul muadzin. Yaitu yang menjawab itu mengucapkan seperti ucapan muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika muadzin mengatakan Ashhadu an la ilaha illallah, maka yang menjawab pun mengucapkan yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Demikian seterusnya. Illa idza qala hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali ucapan muadzin hayya 'alas shalah dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Fa yaqulu kalimatal isti'anati billah 'ala ma da'a ilaihi minas salati wal falah. Alladhi huwa al khair kulluhu. La haula wa la quwwata illa billah. Maka yang menjawab itu mengucapkan kalimat yang menunjukkan pada makna isti'ana, memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa menunaikan seruan sang muadzin tadi. Untuk bisa menunaikan seruan sang muadzin, yaitu seruan untuk menegakkan salat ya, dan seruan untuk menuju kepada al-falah. Maka dia ucapkan kalimat apa? Yang menunjukkan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar bisa menunaikan seruan sang muadzin ini. Yang mana kalimat itu merupakan berisi kebaikan semuanya. Yaitu ucapan apa? La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga ketika diseru hayya 'alas shalah, marilah kemari untuk kita menegakkan sholat. Hayya 'alal falah, marilah kemari menuju kesuksesan. Ini perkara besar. Ya, maka sang hamba memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar bisa menunaikan ya, ajakan ini. Agar Allah berikan daya dan kekuatan agar bisa menegakkannya. Thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah selesai azan, ya, maka yang menjawab tadi, yang mendengar, mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian selesai dari azan, maka yang menjawab mengucapkan salawat, lalu wa yaqul, dan mengucapkan doa, ya, mengucapkan doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, maka dia berdoa dengan doa ini, ya Allah wahai Rabb pemilik seruan yang sempurna ini, yakni azan. Dialah Rabb pemilik azan ini tadi. Was-salatil qa'imah, dan pemilik salat yang akan ditegakkan. Maka setelah memanggil Allah dan bertawassul, menyebutkan rububiyah Allah terhadap beberapa ibadah yang mulia dan besar ini serta agung, maka dia memanjatkan permohonannya. Ati Muhammadan, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilata wal-fadhilah, berikan kepada beliau al-wasilah, kedudukan yang berupa yang disebut dengan al-wasilah, dan berilah kepada beliau al-fadhilah, keutamaan, dan bangkitkanlah beliau, ya, pada maqaman mahmudah, pada maqam yang terpuji, allazi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan untuk beliau. Ini doa ba'dal adhan. Doa ini sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 614. Thumma yad'u li nafsi. Setelah selesai dari mengucapkan doa itu, maka dia berdoa untuk dirinya, memohon kebaikan untuk dirinya. Nah, setelah itu, kenapa? Li'annahu min mawatinil ijaba allati yanbaghi lid-da'i qasduha. Karena setelah azan itu merupakan posisi atau waktu dikabulkannya doa, ya, di antara tempat yang mustajabah. Doa-doa di situ mustajabah, yang sebab pantasnya setiap dai untuk apa, mencarinya, mencari waktu-waktu tersebut, ya. Barakallahu fikum. Demikian ayol ikhwah yang berkaitan dengan kalimat kedua ini yang beliau bahas pertama kali, sehingga beliau sebut sebagai kalimat pertama, yaitu tentang azan. Ya. Al-jumlatu tsaniyah, kalimat kedua, waliya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Fihi wujub salatil jamaah. Di sini terdapat dalil atas wajibnya wajibnya salat berjamaah. Ya, sehingga salat lima waktu itu ditegakkan secara bersama, hada wajib. Ya. Sehingga tidak mengerjakannya sendiri-sendiri, apalagi dikerjakan di rumah sendiri-sendiri, tidak. Namun ditegakkan secara berjamaah di masjid. Wa anna aqallaha imamun wa ma'mum. Dan hadis ini menunjukkan pula bahwa jumlah dalam salat berjamaah yang paling sedikit itu adalah jika ada satu imam dan satu makmum. Ini paling sedikit. Dan itu sudah memenuhi syarat untuk ditegakkannya salat berjamaah. Wa annal ula bil imamah aqwamuhum bimaksudil imamah. Dan yang paling berhak, paling pantas memegang imamah, yakni menjadi sebagai imam, adalah aqwamuhum bimaksudil imamah, yang paling bisa menegakkan, ya, tujuan dari imamah itu sendiri, ya, yang paling bisa menegakkan, paling bisa mencapai maksud disyariatkannya adanya imam itu tadi. Kama sabata fis sahih, hal ini sebagaimana telah sah periwayatannya dari dalam kitab sahih, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan aw islaman. Ayol ikhwah barak rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah yang ada di Lubuk Linggau maupun di Kota Palu dan Sulawesi Tenggara serta di mana saja yang turut mendengar kajian ini. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam bersabda bahwa yang menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling mengerti qiraah kitabullah, paling bagus qiraahnya terhadap kitabullah. Dan apabila mereka sama dalam hal qiraah, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Yang tadi yang sama dalam hal qiraah tadi dipilih lagi siapa dari mereka, dari antara yang paling bagus qiraahnya ini dipilih dari mereka yang paling berilmu tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawaan, kalau dalam hal sunnah juga sama, maka di antara yang sama keilmuannya dalam as-sunnah ini dipilih fa aqdamuhum hijratan au islaman. Mana di antaranya, di antara mereka yang paling berilmu tentang sunnah ini, pilih mana, siapa yang paling dahulu hijrahnya atau siapa yang paling dahulu islamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 673. Fa idza kanu mutaqarribin, qala Syekh hafizahullah au rahimahullahu taala, fa idza kanu mutaqarribin kama fi hadzal hadis kana al aula minhuma akbaruhuma. Kalau mereka itu semua dalam tiga kriteria tadi itu juga sama atau mirip sebagaimana dalam hadis, ya, dalam qiraahnya mirip atau sama, dalam hal keilmuannya dalam as-sunnah juga sama, hijrahnya juga sama, maka gimana? Kanal ula minhuma akbaruhuma. Yang paling berhak adalah yang paling tua setelah itu. Ya, fa inna takbinul akbar masyru'. Karena memang mendahulukan yang tua, lebih tua itu memang masyru', disyariatkan. Fi kulli amrin tuliba fihi tertib. Dalam setiap perkara yang dituntut di situ adanya tertib, adanya urutan. Ya, maka dahulukan siapa? Yang lebih tua. Nah, idza lam yakun li saghir mazidu fadlin. Ya, kalau memang pada yang lebih kecil itu tidak ada kelebihan keutamaan, ya, maka utamakan yang siapa dalam hal ini? Tua, yang lebih tua. Nah, seperti itu. Kecuali kalau pada yang saghir itu ada keunggulan yang memang menonjol, yang keutamaan yang pantas untuk diperhitungkan, maka dia diutamakan sesuai dengan keutamaan yang ada padanya. Kalau tidak, maka mendahulukan yang lebih tua itulah sesuatu yang disyariatkan. Di kaulihi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kabbir kabbir. Utamakan yang tua, utamakan yang lebih tua. Wa idza tarattabatis salatu bi imamin wa ma'mum fa inna ma ju'ilal iman li yu'tamma bih. Nah, apabila salat memang sudah ada imam dan ada makmumnya, maka imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara kabbara man wara'ahu. Maka jika imam bertakbir, maka makmum yang di belakangnya pun ikut bertakbir. Wa idza raka'a wa sajada wa rafa'a. Dan apabila dia ruku, sujud dan bangkit kembali, tabi'ahu man ba'dahu. Maka yang di belakangnya pun mengikutinya. Wa yunha an muwafaqatihi fi af'alis shalah. Dan dilarang untuk berbarengan dengan imam dalam gerakan-gerakan salat. Enggak boleh bersamaan. Ya. Tapi apa? Diikuti setelahnya. Takbir, ikuti takbir. Jangan barengan, berbarengan enggak. Tapi begitu imam takbir, maka makmum ikuti takbir. Allahu Akbar, maka makmum Allahu Akbar. Ya, imam bergerak ruku, Allahu Akbar, maka segera makmum mengikuti imam. Jadi bukan bareng-bareng, ya, bukan berbarengan. Bisa dibedakan ya. Sehingga mengikuti imam. Begitu imam gerak, Allahu Akbar, langsung diikuti Allahu Akbar. Bukan berbarengan atau bersamaan, bukan. Wa amma musabaqatul imam wa taqaddum alaihi fir ruku'i au sujud au khafdi au khafdin au raf'in fa inna dhalika haram mubtilun lissalah. Adapun mendahului imam, ya, sehingga lebih dulu daripada imam dalam hal rukuk, sujud, ya, turun dan naiknya, fa inna dzalika haram. Maka yang demikian adalah haram, mubtil lissalah, membatalkan salat. Ya. Sehingga ada tiga keadaan. Ngikuti, ini yang masyru'. Ya, ngikuti imam, begitu imam bergerak langsung diikuti. Ini yang masyru'. Yang kedua, bersamaan, ini dilarang. Yang ketiga, mendahului, hadza haram, membatal salatnya. Kalau ada yang mendahului imam, imam belum sujud, dia sudah sujud duluan, maka hadza batal salatnya. Fayu'mar al-ma'mumun bil iktida bi imamim, sehingga para makmum diperintah untuk mengikuti sang imam. Wa yunhauna 'anil muwafaqah wal musabaqah wat takhalluful katsir, dan dilarang bersamaan dengan gerakan imam, dilarang pula mendahului imam atau terlambat dalam jarak yang banyak. Ya. Imam sudah rukuk, dia enggak segera rukuk. Sampai imam mau bangkit baru dia rukuk. Ada terlambat terlalu jauh. Ya, ini dilarang juga. Fa in kanu itsnain fa aktsar fal afdal ayasifu khalfahu. Kalau jumlah makmum itu dua atau lebih, maka yang afdal berbaris di belakangnya. Wa yajuz an yamini au an janibai, dan boleh di kanan atau di dua sisi imam. Ya, boleh. Namun yang afdal adalah apa? Di belakangnya, di belakang imam. Itu kalau jumlah makmum dua atau lebih. Wa rajulul wahid yasifu an yaminil imam. Namun kalau jumlah makmum itu satu pria, ya, satu pria, maka dia berdiri di samping kanannya imam. Adapun kalau makmumnya itu wanita, maka dia berdiri di belakang imam. Afwan, di belakang pria. Di belakang pria. Posisi makmum wanita di belakang makmum pria. Ya. Baik pria itu satu, awar rijal atau prianya banyak. Ya, mar'ah itu posisinya di belakang. Di belakang makmum pria, baik prianya satu ataupun banyak. Wa taqifu wahdaha. Ya, dan dia boleh berdiri sendiri. Ya. Illa idza kana ma'aha nisa, kecuali kalau bersamanya ada makmum wanita yang lainnya. Fayakunna karrijal fi wujubi al-musafah. Maka wanita yang lebih dari satu itu seperti pria, wajib berbaris. Wa in waqafa ar-rajulul wahid khalfal imam aw khalfas saffi li ghairi udhrin batalat salatuhu. Kalau makmum pria satu makmum pria berdiri di belakang imam, ya, atau di belakang saf, ya, saf pertama sudah penuh, dia berdiri di belakang sendiri, saf berikutnya sendiri, satu pria sendiri tanpa uzur, batalat salatuhu, maka batal salat. Ya. Sehingga ada saf depan, dia tanpa uzur berdiri di belakang sendiri, bentuk saf ke berikutnya di belakang, maka seperti batal salatnya. Kecuali kalau ada uzur, uzur misalnya sudah penuh saf pertama, maka labas yang demikian. Tapi kalau enggak ada uzur, maka dia berdiri di belakang saf sendiri atau berdiri di belakang imam sendiri, maka salatnya tidak sah. Demikian keterangan beliau. Wa 'alal imam tahsil maqsudul imama minal jahr bit takbir fil intiqalat wat tasmi'. Maka imam harus menunaikan maksud dari tujuan dijadikan imam, yaitu apa? Mengeraskan takbir ketika berpindah dan memperdengarkannya. Wa minal jahr fil qira'ah al-jahriyah, dan juga dia mengeraskan qira'ah kalau memang dalam salat jahriyah. Ya. Sehingga dia wajib, imam harus apa? Mengeraskan takbir-takbirnya. Nah, dan ketika salat jahriyah, imam pun mengeraskan qiraahnya. Wa 'alaihi mura'atul ma'mumin fit taqaddum wat ta'akhur wat takhfif ma'al itmam. Demikian pula hendaknya dia memperhatikan kondisi makmum, kapan mulai, kapan agak ditunda, pelaksanaan sholat, lihat kondisi makmum. Ya, jika memang sudah banyak, sudah hadir banyak, maka segera, jangan ditunda. Tapi kalau masih sedikit, agak tunda sedikit, agak tunda dulu, tunggu supaya makmum yang lainnya bisa juga nututi sholat berjamaah. Nah, demikian pula dalam hal takhfif. Kalau memang banyak yang tua atau jamaah yang secara fisik kurang mampu, maka jangan jangan panjang bacaannya, tapi diperingan. Ma'al itmam, namun tetap sempurna. Bukan berarti ada yang kurang dalam hal rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban sholatnya. Tidak, tapi tetap sempurna. Ya, sehingga misalnya membaca Qul huwallahu ahad namun sempurna, maka ini sah sholatnya. Ya, semuanya tumakninanya dan semuanya terpenuhi. Ya, rukun-rukun syarat-syaratnya terpenuhi, maka sempurna sholatnya. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmukumullah, telah berlalu dari kita 30 menit. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini sampai di sini, sehingga al-jumlah kalimat ketiga yang merupakan kalimat pertama di hadis, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, yaitu kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli, yang ini sangat penting. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.